بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. وإخواني في الدين وأخواتي في الله قوم مسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid, masih pada babu maja'a firruqa wa tamaim, bab tentang ruqyah dan tamimah. Bab tentang ruqyah dan tamimah. Penulis rahimahullah membahas bab ini karena banyak kesyirikan bersumber dari permasalahan ini. Orang-orang tidak memahami mana ruqyah yang disyariatkan, yang dibolehkan dalam syariat, dan mana tipuan-tipuan para dukun dan tukang sihir, karena mereka tidak bisa membedakan dengan baik, maka mereka pun terjerumus di dalam kesyirikan. Jadi jemaah sekalian, di sini penulis rahimahullah ingin menjelaskan kepada kita tentang ruqyah yang dibolehkan dalam syariat dan ruqyah yang terlarang, agar kita tidak terjerumus di dalam kesyirikan. Karena permasalahan ini termasuk sumber terbesar manusia terjerumus di dalam kesyirikan ataupun dalam perbuatan bid'ah dan kemaksiatan. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas hadis yang pertama. Kita akan memasuki hadis yang kedua. Dan hadis ini lebih spesifik lagi berbicara tentang ruqyah. Adapun hadis sebelumnya berbicara tentang tamimah, tentang jimat. Kenapa penulis menyebutkan tentang jimat dalam bab ruqyah? Karena para dukun juga sering meruqyah melalui perantara jimatnya. Sebagaimana kata yang kita sebutkan dalam pembahasan hadis yang kedua. Penulis kitab Tauhid, Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid, Al-Imamul Allamah Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala berkata, wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhai beliau, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun, sesungguhnya ruqyah-ruqyah dan tamimah, jimat, serta tiwalah, pelet, syirkun adalah kesyirikan. Sesungguhnya ruqyah-ruqyah, jimat dan pelet adalah kesyirikan. Rawahu Ahmad wa Abu Daud, diriwayatkan Imam Ahmad dan Abu Daud. Juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Al-Hakim, beliau menasahihkannya dan disepakati oleh Al-Dhahabi. Jemaah sekalian, hadis ini telah diringkas oleh Syekh di dalam Sunan Ibnu Majah. Terdapat kisah yang melatar belakangi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyampaikan hadis ini. Disebutkan An Zainab imra'ati Abdullah ibn Mas'ud qalat. Ini kisah yang melatar belakangi mengapa Ibn Mas'ud menyampaikan hadis ini. Dari Zainab, istrinya Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, jadi perawi hadis mempelajari hadis ini dari istrinya Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Istrinya seorang ulama, diajari, dididik, sehingga mereka pun akhirnya bisa mengajar sebagaimana istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para istri beliau juga mendidik umat ini. Dan bahkan itulah hikmahnya mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah izinkan beristri lebih dari 4, karena mereka, para istri beliau, punya tugas besar untuk mempelajari ilmu-ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengajarkan kepada umat. Qalat, beliau berkata, Inna Abdullah ra'a fi unuqi khaytan. Sesungguhnya suamiku Abdullah melihat di leherku ada sebuah benang. Sebuah benang yang dikalungkan. Faqala ma hadha? Lalu beliau bertanya, apa ini? Qultu khaytun ruqiya li fihi. Maka aku jawab, itu adalah benang atau kalung yang sudah diruqyah padanya untuk mengobati aku. Inilah jemaah sekalian yang saya singgung tadi, para dukun juga menggunakan benda-benda untuk meruqyah. Mereka gunakan jimat-jimat. Fa'akhadahu thumma qata'ahu. Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu segera melepaskan kalung itu lalu memutus-mutuskannya, memotong-motongnya. Inilah seorang suami mendidik istri, menjaga akidahnya, menjaganya dari api neraka, merubah kemungkaran dengan tangan. Summa qala, kemudian beliau berkata, Antum alu Abdillah la agniya ani syirki. Kalian, wahai keluarga Abdullah, ini sekarang beliau panggil semuanya, bukan hanya istrinya, tapi seluruh keluarganya. Kalian, wahai keluargaku, tidak butuh dengan kesyirikan. Tidak perlu kalian melakukan syirik kalau kalian butuh pengobatan atau butuh apapun. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Karena aku telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innar ruqa wattama'ima wattiwalata syirkun. Sesungguhnya ruqyah-ruqyah, jimat-jimat dan tiwalah pelet itu adalah syirik. Perhatikan jemaah sekalian, bagaimana pengaruh ilmu agama di dalam meluruskan kesalahan keluarga, dan bagaimana ilmu menyelamatkan dari kesesatan. Dengan adanya ilmu yang mereka pelajari, mereka terlindungi dari kesesatan, bahkan kesesatan terbesar yaitu kesyirikan. Kalau belum tahu ilmunya, sangat berbahaya, kita akan terjerumus dalam kesyirikan. Ini pelajaran penting, bagaimana seorang suami mendidik istrinya, bagaimana kepala keluarga menjaga akidah seluruh anggota keluarganya. Dengan apa? Dengan ilmu. Beliau pelajari hadis ini. Kata beliau, aku pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sesungguhnya mantra-mantra, jimat-jimat dan tiwalah adalah syirik. Dulu begitu para sahabat mengajar. Mereka baca ayat, mereka baca hadis. Fakultu, lalu istrinya pun berkata, "Laqad kanat aini taqdhif wa kuntu akhtalifu ila fulanil yahudi. Fa idza raqa sakanat." Wahai Ibnu Mas'ud, dulu kalau mataku sakit, maka aku pergi kepada seorang dukun Yahudi. Apabila dia membacakan mantra-mantranya, maka sakitku pun sembuh. Perhatikan jemaah sekalian, dia setengah protes kepada suaminya. Kenapa disebut syirik? Padahal ketika mataku sakit, aku pergi kepada dukun Yahudi, dia bacakan mantra-mantranya, sembuh. Begitulah orang awam. Mereka menilai kebenaran itu dengan hasil. Kalau hasilnya sembuh, berarti pengobatan itu baik. Kalau hasilnya kelihatan baik, mereka langsung menghukumi, berarti dalam syariat bukan hasilnya yang menjadi ukuran, tapi yang selalu menjadi ukuran adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai pemahaman Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Dan orang yang berilmu tidak akan tertipu, tidak akan tertipu, walaupun hakikatnya dikaburkan, penamaan-penamaannya dirubah. Kata istri beliau, dukun itu membacakan ruqyah, raqa. Dalam bahasa Arab, raqa, dia membacakan ruqyah. Maka Ibnu Mas'ud tidak tertipu. Kenapa? Karena beliau berilmu. Makanya setan lebih takut kepada orang-orang berilmu dibandingkan ahli ibadah. Faqala Abdullah, lalu beliau berkata, "Innama dzalika 'amalu syaitan. Kana yankhusuha bi yadihi fa idza raqaha kaffa 'anha." Sesungguhnya apa yang dilakukan dukun itu hanyalah permainan setan. Hanya modus antara dukun dengan setan, mereka sudah bekerja sama. Setan itu menusuk matamu dengan tangannya. Ketika dukun itu membacakan mantra-mantranya, dia melepaskan tusukannya. Karena ketika dukun itu membaca mantranya, dia mengucapkan kata-kata kesyirikan atau kekufuran yang sudah diperintahkan setan kepadanya. Jadi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan itu cuma tipu daya dukun dan setan untuk menipu kamu sehingga seakan-akan dukun itu benar. Padahal itu hanyalah tipu daya. Dan jemaah sekalian, sampai hari ini masih ada seperti itu. Para dukun dan setan bekerja sama menakut-nakuti manusia, menimpakan satu bahaya kepada manusia, lalu membisikkan kepada mereka untuk datang kepada dukun. Atau dukunnya yang disuruh, bilang sama mereka, kalau tidak mau jatuh korban, bikin upacara sesajen, menyembelih sebagai pengagungan kepada setan itu. Atau setan datang kepada masyarakat dan mengatakan, kalau kamu mau sembuh, datang kepada Mbah Fulan itu supaya kamu diobati. Jadi ini tipu daya setan. Kalau kita enggak belajar agama, tidak belajar akidah yang benar, mudah kita dipermainkan oleh setan. dan kaki tangannya, yaitu para dukun. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, innama yakfik antakuli kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sesungguhnya cukup bagimu untuk mengucapkan atau meruqyah dirimu sendiri seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau apabila sakit, terkadang beliau hanya membaca sebuah doa singkat untuk meruqyah diri beliau sendiri. Harus kita hafal doa ini, singkat sekali. InsyaAllah sudah pada hafal nih. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yugadiru saqama. Harus tahu juga artinya. Dan ketika kita baca, kita sedang memahami, menghayati, merenungkan, mentadabburi apa yang sedang kita baca. Dan hati berharap kepada Allah serta bergantung hanya kepadanya. Allahumma rabban nas, ya Allah, Rabbnya manusia. Adhibil ba'sa, hilangkanlah penyakit ini. Washfi anta syafi, sembuhkanlah, engkaulah yang maha menyembuhkan. La shifa'a illa shifa'uka, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu. Shifa'an la yugadiru saqama, kesembuhan yang tidak menyisakan penyakit. Jadi setelah dilarang oleh Ibnu Mas'ud untuk mendatangi para dukun, beliau kasih gantinya, yaitu ruqyah yang sesuai syariat. Begitulah sifat seorang muslim, sifat seorang da'i, seorang penuntut ilmu. Kalau melarang sesuatu, berusaha mencarikan ganti sebagai solusi, walaupun itu bukan syarat. Bukan syarat kita melarang harus punya solusi terlebih dahulu, tidak. Tapi itu lebih baik. Kalau kita melarang sesuatu, kita kasih ganti sebagai solusi. Itu sifat Nabi Muhammad SAW dan para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajmain. Sebagaimana insyaAllah masih banyak hadis-hadis yang menunjukkan tersebut. Nabi SAW apabila melarang sesuatu, beliau berikan solusi sebagai gantinya yang sesuai dengan syariat. Ya. Nah, jemaah sekalian, Ibnu Mas'ud mengajari istrinya, kalau kamu sakit lagi, baca ini. Beliau tidak mengatakan, kalau kamu sakit lagi, datang saja kepadaku atau cari ustaz, minta diruqyah. Tidak, jemaah sekalian, karena kita sudah pelajari di bab yang ketiga, minta ruqyah itu tercelah. Minta ruqyah itu tercelah. Hanya saja hukumnya bertingkat. Hukumnya bertingkat. Kalau minta ruqyah yang mengandung syirik, hukumnya juga syirik. Minta ruqyah kepada para dukun, orang yang minta ruqyah juga musyrik. Bukan hanya dukun tersebut, yang minta jasa para dukun juga musyrik. Kalau minta ruqyah yang haram, haram tapi tidak sampai tingkat kesyirikan. Nanti akan kita sebutkan insyaAllah contoh-contohnya. Maka hukumnya juga haram. Bagaimana kalau minta ruqyah yang dibolehkan syariat? Apa hukumnya? Hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Kenapa makruh, jemaah sekalian? Karena orang yang minta ruqyah itu akan menjerumuskan dia pada ketergantungan terhadap orang yang meruqyah dia. Oleh karena itu, Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita syarat untuk masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, di antaranya adalah humul ladzina la yastarqun. Mereka yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab adalah orang-orang yang tidak pernah minta diruqyah. Dan Allah berikan kepada mereka keutamaan besar ini, masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, karena mereka punya amalan. Amalannya besar. Apa itu? Sabar dan tawakal. Walaupun dia sakit, dia lebih memilih bersabar dan tawakal kepada Allah daripada melakukan pengobatan yang makruh, apalagi pengobatan yang haram. Jadi walaupun dia sakit, dia hanya mencari pengobatan yang mubah. Pengobatan yang makruh dia jauhi, apalagi pengobatan yang haram. Makanya dia dapatkan keutamaan masuk dalam golongan 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Lihat kembali hadisnya di bab yang ketiga, hadis yang panjang, hadis Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah. Tapi jamaah sekalian, meruqyah itu sendiri adalah amal soleh. Jadi jangan dipukul rata hukumnya. Kita meruqyah orang itu amal soleh, kalau ruqyahnya sesuai syariat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya tentang ruqyah, maka beliau bersabda, "Man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al." Siapa di antara kalian yang bisa memberi manfaat kepada saudaranya dengan meruqyahnya, lakukanlah. Tapi jemaah sekalian, yang perlu kita cermati di sini, tidak pernah dikenal seorang sahabat yang berprofesi sebagai tukang ruqyah atau mengumumkan kepada masyarakat, "Ayo, datanglah kepadaku, nanti aku meruqyah kalian," atau membuka klinik ruqyah. Tidak ada. Yang dilakukan Ibnu Mas'ud, dia ajari istrinya. Dia enggak bilang ke istrinya, "Enggak usah ke dukun, datang saja kepada saya. Nanti saya yang meruqyahmu." Karena kalau dia ajarkan seperti itu, berarti dia mengajarkan orang untuk minta ruqyah kepada dia. Kalau kita buka klinik ruqyah, orang datang minta ruqyah. Kalau dia minta ruqyah, hilang keutamaannya masuk dalam 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Makanya belum pernah kita dengarkan sepanjang sejarah para ulama ahlu sunnah wal jamaah ada yang membuka klinik ruqyah. Yang mereka lakukan, yang dilakukan para ulama untuk memberantas kesyirikan, sihir dan perdukunan adalah dakwah tauhid. Itu yang mereka lakukan. Bukan sibuk dengan ruqyah lalu malas belajar, tidak lagi mendalami ilmu tauhid dan ilmu akidah secara umum dan agama Islam, lalu sibuk dengan ruqyah, kemudian sibuk bikin pentas kesana kemari, pelatihan-pelatihan ruqyah. Nanti akan kita sebutkan jemaah sekalian bagaimana cara meruqyah. Mudah sekali, gak perlu perhatian, gak perlu pelatihan. Gak perlu pelatihan sehari penuh. Gak perlu bayar, gratis. Kalau ada yang mau bayar, saya terima. Bahkan ada levelnya malah. Mereka bikin pelatihan ruqyah sampai buat tingkatan level. Level 1, level 2, level 3. Kalau level sudah paling atas, sudah paling hebat sudah. Iya. Jadi belum pernah kita dengarkan para ulama begitu dalam memperbaiki masyarakat, memberantas sihir dan perdukunan. Mereka melakukannya dengan dakwah kepada tauhid. Makanya hal seperti itu hendaklah dijauhi, dihindari. Baik. Jadi ini kisah yang melatar belakangi hadis ini. Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Saleh Al-Fauzan hafizahullah menyebutkan di sini tiga pelajaran. Beliau berkata, mayustafadu minal hadith, apa yang bisa kita petik dari hadis ini? Al-awwal, pelajaran yang pertama, al-hasdu ala siyanatil aqidah amma yukhillu biha wa in kana yata'atahu kathirun minan nas. Motivasi untuk menjaga akidah, dorongan kepada kaum muslimin untuk menjaga akidah dari perbuatan-perbuatan yang merusak akidah yang dilakukan oleh banyak orang. Ini jemaah sekalian, pelajaran pertama yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini. Kewajiban menjaga akidah, terutama bagi kepala keluarga, terutama bagi kepala keluarga. Dan pada hadis sebelumnya juga telah kita bahas, ini adalah tugas seorang pemimpin yang paling besar, yaitu menjaga akidah masyarakat, membimbing masyarakat agar akidah mereka lurus, tidak rusak dengan berbagai macam kesesatan. Inilah yang dilakukan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu terhadap keluarganya. Dan pada hadis sebelumnya kita juga telah mempelajari bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga akidah masyarakat beliau. Kenapa jemaah sekalian? Karena akidah, keyakinan di dalam hati kita, itu adalah prinsip-prinsip dalam beragama. Dalam agama kita, akidah itu bagaikan pondasi sebuah bangunan. Sedangkan amalan-amalan kita adalah bangunannya. Kalau pondasinya rusak, maka bangunannya akan runtuh. Dua kemungkinan yang terjadi pada bangunannya. Pertama, amalan itu tidak sah. Yang kedua, nilainya berkurang. Kapan dia tidak sah? Kalau akidah seseorang tercampurkan dengan kesyirikan dan kekufuran, tidak sah amalannya, tidak diterima amalannya. Sebagaimana firman Allah, وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ. Tidak ada yang menghalangi diterimanya sedekah-sedekah mereka kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Jadi orang yang melakukan kekafiran, amalannya tidak sah, tidak diterima oleh Allah. Bahkan orang yang tadinya muslim lalu dia melakukan kekafiran, semua amal ibadahnya batal. Jangankan ibadahnya, imannya saja batal. Allah menegaskan, la in asyrakta layahbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik, terhapuslah amalanmu. Maka ini yang pertama. Yang kedua, amalannya masih ada tapi nilainya kurang. Nilainya berkurang. Kapan itu terjadi? Ketika akidahnya rusak, namun kerusakannya tidak sampai tingkat kekufuran. Dalilnya apa jemaah sekalian? Ulama menjelaskan dalilnya adalah tentang kaum Khawarij, hadis-hadis yang berbicara tentang mereka. Kalau kita baca biografi Khawarij jemaah sekalian, itu sungguh luar biasa. Pasti kita akan berdecak kagum. Mereka itu ahli-ahli ibadah, bukan ahli Facebook. Ahli ibadah, malam-malamnya dilalui dengan sholat tahajud, berdiri berlama-lama, menghafalkan Al-Quran dalam sholatnya, siang harinya berpuasa. Itu sifat-sifat Khawarij generasi pertama dan beberapa generasi setelahnya. Kalau sekarang ahli Facebook, kalau dulu ahli ibadah, mereka mayoritasnya ahli ibadah. Dan itu sudah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan yaqra'unal Qur'an. Mereka membaca Al-Qur'an. Tapi kenapa amalan mereka rusak? la yujawizu tarakiyahum. Bacaan mereka tidak melampaui kerongkongan mereka. Maksudnya apa? Dia tidak paham dengan benar apa yang dia baca. Mereka penghafal Al-Quran. Kok ada orang yang heran? Sekarang ini orang hafal Quran, hafal hadis jadi sesat. Orang sesat pertama penghafal Quran. Khawarij. Ini golongan sesat pertama dalam Islam. Yang sudah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka penghafal Quran. Jangan heran kalau ada orang sekarang dia hafal Quran, hafal hadis, tapi ternyata pemahamannya menyimpang. Itulah sebab kesesatannya. Bukan karena dia tidak tahu ayat, bukan karena dia tidak tahu hadis. Dia tidak tahu pemahaman yang benar. Itulah sebab kesesatannya. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, tahkiruna salatakum ila salatihim wa siyamakum ila siyamihim. Kalian akan memandang remeh salat kalian dibandingkan salat mereka, dan puasa kalian dibandingkan puasa mereka. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat. Padahal kita tahu bersama sahabat luar biasa ibadah mereka. Tapi kata Nabi, kalau kalian bandingkan ibadah kalian secara kuantitasnya dengan kaum Khawarij, kalian akan anggap remeh ibadah kalian. Ini jemaah sekalian, hebat ibadahnya Khawarij. Tapi bersamaan dengan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang mereka, kilabun nar syarru qatla tahta adimis sama. Mereka adalah anjing-anjing neraka, seburuk-buruknya bangkai yang terbunuh di bawah kolong langit. Jemaah sekalian, jangan pandang remeh masalah akidah. Ini orang rajin ibadah, tapi Nabi SAW mengatakan mereka anjing-anjing neraka. Kenapa? Akidahnya yang rusak. Apanya yang rusak? Satu saja, berpemahaman Khawarij. Apalagi kalau seseorang, semua kelompok-kelompok menyimpang, dia adopsi semuanya. Dia berpemahaman Khawarij, dia juga Qadariyah, dia juga Asy'ariyah, semua dia ambil. Dia juga Sufiyah. Subhanallah, ini baru satu pemahaman jemaah sekalian. Jadi inilah sebabnya Syekh menyebutkan nomor satu pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini adalah motivasi bagi kita, anjuran bagi kita untuk menjaga akidah dari hal-hal yang merusaknya. Yang kedua kata Syekh, tahrimu istimali hadhil asya al-madhkurah fihi. Diharamkannya penggunaan tiga perkara yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu ruqyah-ruqyah dan jimat-jimat serta at-tiwalah. Insyaallah taala ini ada perinciannya. Ini ada perinciannya. Ada yang haram secara mutlak, ada yang dibolehkan. Ruqyah ada yang dibolehkan, ada yang diharamkan secara mutlak. Insyaallah kita jelaskan mungkin setelah salat Isya. Kemudian yang ketiga kata Syekh, anna hadhihi thalath al-madhkurah syirkun min ghairi istithna'in. Bahwasannya tiga bentuk kesyirikan yang disebutkan dalam hadis ini semuanya syirik tanpa pengecualian. Tanpa pengecualian, kalau mengandung kesyirikan. Maksud beliau apabila mengandung kesyirikan, sebagaimana insyaallah nanti akan kita jelaskan, ada ruqyah yang tidak mengandung kesyirikan, maka itu dibolehkan di dalam syariat. Berapa menit lagi Isya? 5 menit lagi. Baik, masih ada waktu sedikit. Kita baca keterangan penulis kitab Tauhid. Beliau berkata, at-tamaim. Apa itu tamimah? Syai'un yu'allaku 'alal aulad. Sesuatu yang mereka pakaikan kepada anak-anak, minal ain, untuk mencegah penyakit ain. Bahasa kita adalah jimat. Lakin idza kana al-mu'allaq min al-Qur'an farakhasa fihi ba'du salaf. Akan tetapi kata Syekh, apabila jimat itu berasal dari Al-Quran, yaitu ayat-ayat ditulis di kertas kemudian dipakaikan kepada anak, maka kata beliau, sebagian ulama salaf membolehkan. Wa ba'duhum lam yurakhis fihi. Namun sebagian lagi melarang secara mutlak. Wa yaj'aluhu minal manhi anhu. Dan tetap menganggapnya terlarang di dalam syariat. Minhum Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Di antaranya yang tetap menganggapnya terlarang secara mutlak adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi jemaah sekalian, beliau akan menjelaskan kepada kita satu persatu tiga permasalahan dalam hadis ini. Yang pertama soal jimat. Kata beliau, jimat itu kalau berasal dari Al-Quran, maka ulama salaf masih berbeda pendapat. Adapun kalau itu bukan bagian dari Al-Quran, maka ulama salaf sepakat. Sebagaimana kita sebutkan nanti penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan. Iya, ulama salaf sepakat. Tapi kalau dia dari Al-Quran, ulama berbeda pendapat. Walaupun jemaah sekalian, Syekh bin Bas rahimahullah menjelaskan, kalau diteliti kembali pendapat-pendapat sahabat khususnya yang membolehkan jimat, ternyata riwayat-riwayatnya juga tidak sahih. Riwayat-riwayatnya tidak sahih. Di antaranya kata beliau, riwayat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhumah. Dan beliau juga mengatakan, seandainya sahih, ternyata riwayat yang menyebutkan Abdullah bin Amr bin Al-As menulis ayat-ayat Quran kemudian dia pakaikan kepada anaknya, itu tidak tegas menunjukkan beliau ingin memakaikan jimat. Kata beliau, yang diinginkan Ibnu Mas'ud sebenarnya bukan untuk jimat, tapi untuk memudahkan anaknya menghafal doa-doa dari Al-Quran. Ini penjelasan Syekh Ibnu Baz rahimahullah. Iya. Tetapi jemaah sekalian, katakanlah ulama memang berbeda pendapat. Kalau jimat itu berasal dari Al-Quran, kalau bukan dari Al-Quran, ulama sepakat itu syirik. Yang ulama masih beda pendapat, sebagaimana dinukil oleh sebagian ulama, kalau jimat itu dari Al-Quran. Namun pendapat yang kuat, pendapat yang benar, insyaAllah ta'ala, walaupun jimat itu dari Al-Quran, tetap saja terlarang. Dengan lima alasan. Alasan yang pertama, keumuman dalil melarang jimat tidak memberikan pengecualian jimat dari Al-Quran. Alasan yang kedua, untuk menutup pintu. Jangan sampai awalnya jimat Al-Quran, lama-kelamaan bisa berkembang. Maka sebaiknya ini dicegah, jangan dibuka. Dan itu sifat syariat Islam, menutup semua pintu yang bisa menjerumuskan kepada kejelekan. Alasan yang ketiga, menggunakan jimat berasal dari Al-Quran itu bisa membuat seseorang menghinakan dan merendahkan Al-Quran. Kenapa? Karena dia akan bawa di tempat kotor, atau dia melakukan maksiat. Alasan yang keempat, yang diajarkan adalah Al-Quran itu dibaca. Baca ayat kursi, baca tiga kul, itu untuk minta perlindungan kepada Allah, bukan dijadikan jimat. Alasan yang kelima, yang terakhir, Rasulullah SAW tidak pernah mencontohkan seperti itu. Jadi itu juga termasuk mengada-ada di dalam agama, sepatutnya dihindari. InsyaAllah kita lanjutkan setelah solat isya. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita lanjutkan pembahasan bab maja'a fir ruqa wa tamaim, tentang ruqyah dan tamimah, dari kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid, karya Asy-Syaikh Al-Allamah Profesor Dr. Saleh Al-Fauzan hafizahullahu taala. Penulis Kitab Tauhid Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Asy-Syaikh Muhammad At-Tamimi rahimahullah masih menjelaskan tentang hadis innar ruqa wattamaima wattiwalata syirkun. Sesungguhnya ruqyah-ruqyah, tamimah atau jimat, dan tiwalah atau pelet adalah kesyirikan. Tadi sudah beliau jelaskan tentang tamimah. Kita masuk penjelasan beliau berikutnya. Qala rahimahullah warruqa. Adapun ruqyah-ruqyah, hiyallati tusamma al-azaim, itulah yang dinamakan bacaan-bacaan. Kalau dalam bahasa kita, jampi-jampi atau mantra-mantra. Wa khassa minhu ad-dalil ma khala min asy-syirki. Kata Syekh, dalil telah memberikan pengkhususan. Ruqyah yang tidak mengandung syirik, maka itu dibolehkan. Jadi hadis ini ada pengkhususan di dalam hadis lain. Karena jemaah sekalian, ulama ahlu sunnah wal jamaah, metode berdalilnya adalah mengumpulkan semua dalil yang berbicara tentang satu permasalahan, baru ambil kesimpulan agar selamat dari penyimpangan. Tidak ngambil sebagian lalu sebagian lagi dibuang. Jadi hadis yang kita bahas ini, dalam bab ini, ruqyah itu syirik. Tapi ternyata ada hadis lain yang memberikan pengkhususan. Karena hadis ini masih bersifat umum. Masih bersifat umum. Jadi jangan ada yang menghukumi semua bentuk ruqyah itu syirik. Ada hadis yang memberikan pengkhususan bahwa ruqyah yang tidak mengandung syirik itu dibolehkan. Kata Syekh, faqad rakhasa fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal aini wal humah. Karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan izin atau keringanan untuk meruqyah bagi penyakit al-ain yang disebabkan oleh pandangan mata, dan al-humah yang disebabkan oleh sengatan binatang berbisa. Ini beliau cuma berikan contoh. Ada hadis yang membolehkan ruqyah untuk al-ain dan al-humah, walaupun ruqyah itu untuk semua penyakit. Untuk semua penyakit. Namun ada hadis sama dengan hadis tentang 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Itu di lafaznya yang sebelumnya, dari Abu Raidah bin Al-Husayb radhiyallahu anhu, juga diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Ada di bab yang ketiga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ruqyata illa min ainin aw humatin. Tidak ada ruqyah kecuali untuk penyakit ain dan penyakit yang disebabkan oleh sengatan binatang berbisa. Ya. Maksud tidak ada ruqyah di sini, tidak ada ruqyah yang lebih bermanfaat. Itu kata Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullahu taala. Jadi bukan tidak ada ruqyah sama sekali. Tidak ada ruqyah yang lebih bermanfaat daripada untuk penyakit ain dan penyakit yang disebabkan oleh sengatan binatang berbisa. Ya. Maka ini contoh hadis. Begitu pula telah kita sebutkan tadi, ketika para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ruqyah, maka beliau bersabda, Man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al. Siapa di antara kalian yang bisa memberi manfaat kepada saudaranya, hendaklah dia kerjakan, hendaklah dia lakukan. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ba'sa birruqa ma lam takun fihi syirk. Tidak mengapa ruqyah selama tidak ada kesyirikan padanya. Jadi, ada hadis yang melarang ruqyah secara mutlak, tapi ada hadis yang membolehkan ruqyah. Maka yang melarang itu bersifat umum, yang membolehkan bersifat khusus. Artinya apa? Khusus kalau tidak mengandung kesyirikan, maka dibolehkan. Ini kaidah penting dalam berdalil. Hadis-hadis yang masih umum harus dibawa kepada yang khusus. Hadis-hadis yang mutlak dibawa kepada muqayyad. Iya. Kemudian beliau berkata, menjelaskan lagi tentang at-tiwalah. Wat-tiwalah syai'un yasna'unahu yaz'umuna annahu yuhabbibul mar'a ila zawjiha warrajulu aw warrajula ila imra'atihi. Yang dimaksud dengan tiwalah, sesuatu yang mereka buat-buat. Mereka menyangka bisa membuat atau menjadikan seorang wanita lebih dicintai oleh suaminya, atau seorang laki-laki dicintai oleh wanita. Apa bahasa kita? Pelet. Sering saya ditanya, bagaimana Ustadz kalau sudah terlanjur pakai pelet? Apakah kalau tobat supaya mengeluarkannya kembali ke dukun? Ini perlu saya peringatkan, karena ada sebagian dai yang mengatakan kembali ke dukun itu gak boleh, jemaah sekalian. Kembali ke dukun berarti kembali melakukan kesyirikan. Yang seharusnya adalah taubat, taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau betul di tubuh kita ada benda, dimasukkan benda melalui operasi kecil misalkan, datang ke dokter, minta dioperasi lagi. Jangan datang ke dukun itu. Tapi mungkin, kemungkinan besar kalau ada bedah, itu bukan benda beneran, tapi setan yang dimasukkan di tubuh orang itu, jin yang dimasukkan di situ. Maka solusinya bukan kembali ke dukun itu, tapi bertobat kepada Allah dan meruqyah diri sendiri supaya jin itu keluar. Dia gak keluar pun gak ada masalah. Siapa tahu dia mau ikut belajar. Ya. Kita ke ta'lim, dia ikut ta'lim. Ya. Jadi bukan masalah. Bukan masalah, jemaah sekalian. Dia mau di dalam tubuh kita, mau di luar tubuh kita, sebenarnya bukan itu masalah utamanya. Masalah utamanya adalah kita bertakwa kepada Allah atau tidak. Itu dia masalahnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita, inna syaitana yajri ala ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya setan mengalir di tubuh anak Adam pada peredaran darah. Nabi SAW mengatakan demikian, dan beliau tidak mengatakan ruqyah supaya dia keluar. Beliau tidak mengatakan ruqyah supaya dia keluar. Jadi itu bukan masalah penting. Makanya ulama mengatakan hikmah puasa, hikmah puasa, kita enggak makan, peredaran darah kita menyempit. Kalau kita makan, peredarannya membesar. Dia menyempit supaya jalan setan pun menyempit. Itu hikmah puasa. Jadi bukan diruqyah agar dia keluar. Maka jemaah sekalian, yang terpenting bagi kita adalah ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah benteng kita yang paling kuat. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Kalau kamu bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya musuh-musuhmu tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Jadi dia mau di luar tubuh, di dalam tubuh kita enggak membahayakan kita, kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla. Iya. Maka jemaah sekalian, ini tidak dibenarkan kalau kita kembali lagi ke dukun itu. Karena kalau kita kembali kepadanya, berarti kembali melakukan kesyirikan, na'udzubillah. Dan insyaAllah pembahasan lebih rinci tentang sihir ini ada di babnya tersendiri. Kurang lebih di kitab Tauhid 5 bab yang menyingkap tentang sihir dan perdukunan. InsyaAllah akan datang. Sekarang kita lihat penjelasan Asy-Syaikh Al-Allamah Profesor Dr. Saleh Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Kata beliau, وَحَاسِلُ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهِ فِي حُكْمِ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ الْمَذْكُورَةِ مَا يَلِي. Kesimpulan, apa yang disebutkan oleh penulis rahimahullah tentang hukum tiga perkara yang disebutkan dalam hadis ini. Jadi hadis ini berbicara tentang tiga permasalahan: ruqyah, tamimah, dan tiwalah. Apa kesimpulan hukumnya? Al-awwal, yang pertama, anna ruqyata tanqasimu ila qismain, bahwa ruqyah itu terbagi menjadi dua, qismin masyru'in wa qismin mamnu'in. Ruqyah yang disyariatkan dan ruqyah yang terlarang. Fal masyru' ma khala min asyirki wal mamnu ma kana fihi syirkun. Yang disyariatkan apabila tidak mengandung kesyirikan, yang terlarang apabila mengandung kesyirikan. Baik. Jadi jemaah sekalian, ini kesimpulannya. Ruqyah itu terbagi dua. Ruqyah yang dibolehkan syariat dan ruqyah yang terlarang. Syekh baru menyebutkan di sini salah satu syarat utamanya. Ruqyah yang dibolehkan syariat tidak boleh mengandung kesyirikan. Namun lengkapnya, ruqyah yang dibolehkan syariat harus memenuhi tiga syarat. Ruqyah yang dibolehkan syariat harus memenuhi tiga syarat. Syarat yang pertama, dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membacakan ayat-ayat Al-Quran, khususnya lagi ayat-ayat ruqyah dan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ruqyah itu seperti apa? Ayat kursi, surat Al-Fatihah, bahkan di antara nama surat Al-Fatihah adalah ruqyah. Itu sudah salah satu nama surat Al-Fatihah, namanya ruqyah. Tiga kul, empat kul sekalian. Kul ya ayyuhal kafirun, kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Maksudnya dibaca sampai akhir. Al-kafirun, al-ikhlas, al-falaq, an-nas. Ini contoh ayat-ayat ruqyah. Tetapi seluruh Al-Qur'an bisa digunakan untuk meruqyah. Dan itu mencakup dalam firman Allah, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan dari Al-Qur'an itu yang menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi ini syarat yang pertama. Dan doa-doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat banyak. Di antaranya akan kita sebutkan tadi insyaallah. Dan carilah buku khusus yang memuat doa-doa tentang ruqyah ini, biar lebih jelas, biar kita hafalkan. Doa-doanya singkat sekali. Nanti kita sebutkan sebagiannya insyaallah taala. Iya. Dan tidak boleh menggunakan bahasa-bahasa yang tidak dipahami. Ini masuk dalam poin yang pertama. Karena jangan-jangan orang yang meruqyah kita sudah melakukan syirik, yaitu meminta pertolongan kepada setannya. Itulah yang dilakukan para dukun. Karena dia pakai bahasa daerah, kita enggak paham apa yang dia baca. Maka tidak boleh diruqyah dengan bahasa daerah. bahasa yang tidak kita pahami. Iya. Ini yang pertama. Yang kedua, dan ini yang terpenting, meyakini bahwa ruqyah itu hanya sebab Allah Azza wa Jalla dialah yang menyembuhkan. Antas syafi, engkaulah yang maha menyembuhkan. Allah Azza wa Jalla dialah yang menyembuhkan, kita hanyalah sebab. Saya khawatir kalau yang bikin pelatihan berlevel-level itu, mereka merasa tingkatnya sudah tinggi, mereka merasa sudah sakti. Jadi jemaah sekalian, ini bukan soal kesaktian, nggak ada kesaktian di situ, tapi semata-mata pertolongan Allah. Makanya jangan lihat hasilnya, lihat usaha. Karena hasilnya kita gak bisa mengatur Allah. Allah menyembuhkan kalau dia menghendaki. Namun ketakwaan seseorang itu memberikan pengaruh. Pengaruhnya di mana? Tentu orang yang bertakwa lebih dekat kepada pertolongan Allah. Jadi bukan karena dia lebih sakti daripada yang lain, tidak. Makanya kalau ada orang baca Quran saja belum beres, setiap dia meruqyah, setannya lari. Tapi ada orang yang masya Allah, dia mendalami ilmu agama, baca Qurannya mantap, setannya gak mau lari. Apa artinya itu jemaah sekalian? Inilah dia namanya tipu daya setan, untuk menyesatkan orang bodoh tadi, sampai dia mengira dirinya punya kesaktian. Bahkan bisa jadi Naruto. Bodoh dia, gak belajar ilmu agama, gak mendalami, sibuk dengan ruqyah. Dia baca Quran saja belum beres, setiap dia meruqyah, setannya selalu lari. Ada katanya orang yang lebih hebat baca Qurannya, seorang ustadz, seorang da'i meruqyah, setannya gak mau lari. Tidak lain, ini namanya tipuan setan. Ini sebenarnya seperti yang saya katakan tadi, bukan persoalan setan itu lari atau tidak, tapi persoalan yang utama, orang yang diruqyah ini bertakwa kepada Allah atau tidak. Dia punya benteng atau tidak melawan setan ini. Karena kita meruqyah saja, dia gak punya benteng, kita pergi, setannya masuk lagi. Begitu terus jemaah sekalian. Dan ini termasuk tipu daya setan untuk memalingkan para penuntut ilmu. Sibuk dengan ruqyah, sedikit waktu menuntut ilmu. Ini termasuk tipu daya setan. Pernah saya ceritakan kan? Di Yaman, kejadian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Wusabi rahimahullahu ta'ala, pimpinan sebuah ma'had di negeri Yaman. Kalau antum mau belajar ke sana mudah, yang penting punya uang saja untuk ke sana. Ya. Jadi enggak seperti mau belajar ke Saudi, agak susah pendaftarannya, ada persyaratannya, ya. Ada orang kesurupan. Diruqyah, enggak mau keluar setannya, bertahan dia. Ketika terjadi dialog dengan setannya, dia cuma minta satu syarat. Dia minta syekh langsung, pimpinan pondok yang meruqyah. Maka mereka datang kepada syekh, menyampaikan kepada syekh itu keinginan setannya. Apa kata syekh? Katakan kepadanya, saya sibuk. Karena syekh memahami, dia ingin memalingkan syekh dari kesibukan menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu. Dan kejadian juga jemaah sekalian, fakta terjadi di beberapa daerah, tukang ruqyah makin banyak, orang kesurupan pun makin banyak. Ini permainan setan. Kalau kita gak belajar, gampang kita dipermainkan oleh setan-setan itu. Tapi kalau kita sibuk dengan ilmu, mendalami ilmu, menyebarkan ilmu, kita kuatkan akidah masyarakat, maka mereka bisa membentengi diri mereka sendiri, merukyah diri mereka sendiri kalau mereka diganggu oleh setan. Kita enggak repot. Ajarkan kepada mereka ilmu. Dan itu yang diceritakan para ulama tentang kisah dakwahnya Syekh Abdullah Al-Qur'awi, imam besar Ahlu Sunnah yang berdakwah di selatan Saudi Arabia, daerah berbatasan dengan Yaman. Ketika beliau datang di selatan Arab Saudi, pertama sekali dipenuhi dengan perdukunan dan sihir. Maka beliau mulai sibuk berdakwah, bukan sibuk merukyah. Beliau tidak buka klinik rukyah. Yang beliau sibukkan adalah dakwah. Maka perlahan-lahan orang kesurupan berkurang, orang tersihir berkurang, orang diganggu setan berkurang. Iya. Jadi itu yang seharusnya kita lakukan jamaah sekalian. Itu jalan yang ditempuh para ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah, bukan disibukkan dengan rukyah. Iya. Tapi kalau kita berikan porsi rukyah, tidak terlalu fokus di situ, maka itu hal yang tidak mengapa. Itu diizinkan dalam syariat dengan memenuhi syarat. Inilah syarat yang kedua, yang terpenting, bahwa yakin Allah Azza wa Jalla dialah yang menyembuhkan. Kita hanya usaha, dan kita enggak akan pernah punya kesaktian. Siapa yang merasa punya kesaktian bisa merukyah orang dengan kesaktiannya, dia sudah jadi dukun. Dia sudah jadi dukun. Kalau dia merasa punya kesaktian, punya kelebihan khusus, bisa merukyah orang, dia sudah jadi dukun. Karena yang menyembuhkan semata-mata adalah Allah. Namun tetap saja ketakwaan seseorang memberikan pengaruh. Karena tentu doa orang yang bertakwa lebih Allah kabulkan dibandingkan yang tidak bertakwa kepadanya. Makin dekat kepadanya, makin dekat pengabulan doanya. Iya. Syarat yang ketiga, tidak mengandung penyelisihan syariat. Syarat yang ketiga adalah rukyah itu tidak mengandung penyelisihan syariat. Apa saja penyelisihan syariatnya? Ada tiga. Apabila orang yang merukyah itu terjerumus di dalam salah satu dari tiga penyelisihan ini, maka rukyahnya menjadi rukyah yang terlarang. Jadi ini bagian yang kedua, rukyah yang terlarang. Apabila melakukan salah satu dari pelanggaran syariat. Yang pertama, kesyirikan dan kekufuran. Rukyahnya mengandung syirik dan kekufuran. Inilah yang paling berbahaya. Contohnya seperti apa? Minta tolong kepada setan. Melakukan pendekatan diri kepada setan. Melakukan apa yang disuruh oleh setan. Karena begitu para dukun, mereka bikin apa namanya, kesepakatan dengan setan. Kalau mau dibantu, dia harus melakukan ini dan itu. Ya. Makin kafir seorang dukun, makin senang setan membantunya. Makin sakti dia, makin banyak setan membantunya. Pernah jemaah sekalian, di satu daerah di Indonesia ini, didapati rumah seorang dukun, mushaf Al-Quran ditaruh di WC. Diinjak-injak. Dia sholat sengaja enggak berwudu. Jangan dicontoh ya. Jadi dukun antum. Intinya, makin kafir, makin disenangi oleh setan. Itulah para dukun. Bermacam-macam bentuk kekafirannya. Bentuk kesyirikannya bermacam-macam. Termasuk menyembelih, mempersembahkan sesajen untuk setan-setan itu. Makanya, diantara ciri-ciri dukun, suka aneh-aneh pengobatannya. Kenapa? Setannya yang minta. Suka aneh-aneh. Karena enggak masuk akal. Setannya yang minta. Ini yang pertama. Yang kedua, yang mengandung bid'ah. Mengada-ada di dalam agama. Walaupun mungkin tidak sampai tingkatan syirik. tapi tidak ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya jemaah sekalian, ada sebagian orang yang mengaku tukang ruqyah sunnah. Lalu mereka menentukan dan mengkhususkan bacaan. Katanya ini ada ayat untuk menyembelih jin. Lalu mereka pun sok pakai gaya menyembelih ketika meruqyah. Sambil tangannya begini-begini. Seperti sedang menyembelih. Ada juga katanya ayat bisa mengunci pergerakan jin. Kayaknya dia lihat itu jin. Subhanallah. Ini sebenarnya sudah menjurus kepada tanda-tanda dukun. Kalau sudah bisa, kalau sudah mengaku melihat jin. Jadi katanya dia bisa mengunci jin itu di titik tubuh orang itu. Enggak bergerak-gerak. Ada ayat untuk membakar jin dan lain-lain. Intinya semua yang tidak ada dalil, hendaklah kita hindari. Hendaklah kita hindari semua bentuk atau cara meruqyah yang tidak berdasarkan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Ini yang kedua. Dan contohnya tentu banyak. Yang ketiga, yang mengandung maksiat. Mungkin dia tidak syirik, tidak juga bid'ah, tapi mengandung maksiat. Contohnya apa? Berdua-duaan dengan pasiennya padahal lawan jenis. Ini enggak dibenarkan. Apalagi sambil pegang-pegang. Walaupun dia sudah pakai kaos tangan. Memangnya nafsunya hilang kalau pakai kaos tangan. Enggak boleh jemaah sekalian. Tidak apa-apa. Tukang ruqyah laki-laki meruqyah perempuan, tapi dengan syarat ada mahramnya menemani dan dia tidak pegang-pegang. Dia di balik hijab itu lebih bagus. Iya. Atau mereka campur baur ruqyah masal laki-laki perempuan. Pernah ada saya lihat di video sampai wanitanya kesurupan. Sudah kalau sudah kesurupan, dia sudah enggak sadar lagi, jilbabnya sudah terbuka, auratnya sudah terbuka, yang megang siapa jadinya? Laki-laki. Maka ini maksiat. Ya. Jadi yang mengandung maksiat. Maka inilah jemaah sekalian, ruqyah yang terlarang bertingkat-tingkat. Tentunya yang paling parah adalah yang mengandung kesyirikan. Baik. Kemudian kata Syekh, kita masuk poin yang kedua. InsyaAllah nanti kita lengkapi di bagian akhir tentang cara meruqyah. Kita selesaikan dulu penjelasan Syekh. Ats-tsani, poin yang kedua, anna tamaima tanqasimu ila qismain. Bahwasannya jimat itu terbagi menjadi dua. Qismun mamnu'in bil ijma'. Jimat yang terlarang menurut kesepakatan ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Wa huwa ma kana yashtamilu ala syirkin, yaitu jimat yang mengandung kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil. Karena sudah jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man 'allaqa tamimatan faqad asyrak, barang siapa mengenakan jimat maka dia telah berbuat kesyirikan. Kata Syekh, ini ijma'. Dan di pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan juga pendapat empat mazhab sama, sepakat. Sepakat, enggak ada perbedaan pendapat. Kalau jimat itu mengandung kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil, maka itu terlarang, sepakat ulama, enggak ada perbedaan pendapat. Wa qismin mukhtalaf fihi. Dan ada juga yang ulama masih berbeda pendapat. Apa itu? Wa huwa makana minal Qur'an, yaitu jimat dari Al-Qur'an. Qila innahu jaizun. Sebagian berpendapat hukumnya boleh. Wa qila innahu mamnu'un. Sebagian berpendapat hukumnya tetap terlarang. Was sahih annahu mamnu'un saddan lidzari'a wa siyanatan lil Qur'an. Dan pendapat yang sahih, yang benar kata Syekh, itu juga terlarang demi menutup pintu yang menjerumuskan kepada kesyirikan dan untuk menjaga kemuliaan Al-Quran. Ya, sebagaimana juga telah kita jelaskan tadi, lima alasan yang benar hukumnya juga terlarang. Baik. Terakhir kata Syekh, at-tiwalatu mamnu'atun min ghairi khilafin li'annaha naw'un min as-sihri. Bahwa at-tiwalah atau pelet maka itu terlarang tanpa ada perbedaan pendapat ulama karena dia termasuk sihir. Insyaallah pembahasannya lebih detail akan kita bahas di bab tentang sihir. Sebagai penutup, kita jelaskan tentang arti ruqyah dan cara meruqyah dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keterangan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Di dalam I'anatul Mustafid juz pertama halaman 150, Syekh Shalih Al-Fauzan berkata, "Warruqyatu al-qira'atu 'alal marid." Ruqyah itu artinya membacakan untuk orang sakit. Itu arti ruqyah. Maka jemaah sekalian, dari makna ruqyah ini kita pun paham. Ruqyah itu mengobati orang sakit. Enggak ada meruqyah rumah, meruqyah brankas, meruqyah tempat usaha, sampai ada yang mau meruqyah langit supaya enggak turun hujan. Ada juga yang mau meruqyah TPS supaya enggak terjadi kecurangan pemilu. Ini semua mengada-ada. Ini termasuk ruqyah yang terlarang yang kedua tadi, yang bid'ah. Iya. Jadi ruqyah itu untuk mengobati orang sakit. Berikut beberapa hadis tentang cara meruqyah. Yang pertama, hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza ishtaka yaqra'u ala nafsihi bil mu'awidat wa yanfuthu. Falamma ishtadda waja'ahu kuntu aqra'u alaihi wa amsahu anhu biyadihi raja'a barakatiha. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila sakit maka beliau membacakan untuk dirinya al-mu'awidat. Al-mu'awidat itu ayat-ayat atau doa-doa untuk minta perlindungan kepada Allah dari gangguan setan. Contohnya itu tadi, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbil bad, qul a'udzu birabbin nas, dibaca sampai selesai. Kemudian beliau meniup pada badannya yang sakit. Jadi beliau baca, kemudian beliau tiup. Kata Aisyah, ketika sakit beliau semakin parah, maka aku yang membacakan untuk beliau. Kemudian aku usapkan ke tubuh beliau dengan menggunakan tangan beliau sendiri. Karena mengharapkan kepada Allah keberkahan dari tangan beliau. Baik, ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua juga diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Dan yang akan kita bacakan adalah lafaz Muslim. Juga dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ishtaka al-insanu shay'an minhu aw kanat bihi qarhatun aw jurhun qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi isba'ihi hakadha wa wada'a Sufyan sababatahu bil ard thumma rafa'aha bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina liyushfa saqimuna bi'idhni rabbina. Kata Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila seseorang merasakan satu penyakit atau bisul atau luka, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menggunakan jarinya. Sufyan, perawi hadis, mengatakan beliau meletakkan jari telunjuknya ke bumi. Imam Nawawi menjelaskan maknanya adalah beliau membasahi telunjuknya dengan ludahnya, kemudian beliau usapkan ke tanah. Ini cara yang lain beliau meruqyah orang lain. Yang pertama tadi beliau meruqyah diri sendiri, kemudian beliau mengusapkan ke orang yang sakit tersebut atau ke bagian tubuhnya yang sakit sambil membaca doa ini. Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina liyushfa bihi saqimuna biizni rabbina. Artinya, dengan nama Allah, bahwa tanah bumi kami disertai ludah sebagian kami agar sembuh, dengan sebab itu orang sakit kami dengan izin Rob kami. Ini cara meruqyah. Jari telunjuk dibasahkan, diusapkan ke tanah, bacakan ruqyah, lalu diusapkan ke bagian tubuh yang sakit. Terutama di sini dikatakan bisul dan luka atau penyakit kulit. Iya. Hadis yang ketiga. Dari sahabat yang mulia Thabit bin Qais bin Syammas. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Annahu dakhala ala Thabit bin Qais qala Ahmad wa huwa marid." Bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam mengunjungi sahabatnya Thabit bin Qais bin Syammas ketika sedang sakit. Faqala akshifil ba'sa rabban nas an Thabit bin Qais bin Syammas. Ya Allah, sembuhkanlah wahai Rabb manusia, sembuhkanlah penyakitnya Thabit bin Qais bin Syammas. Thumma akhadha turaban min bathan faj'alahu fi fadahin thumma nafatha 'alayhi bima'in wa sabbahu 'alayhi. Kemudian Nabi SAW setelah membaca itu, beliau ambil tanah, dan tanah itu asalnya dari satu lembah di Madinah, namanya lembah Bathan. Kemudian beliau letakkan tanah itu di bejanah, lalu beliau campurkan dengan air. Setelah beliau baca tadi, beliau tiupkan, lalu beliau usapkan kepada atau siramkan tanah bercampur air itu kepada Thabit bin Qais bin Syammas setelah dibacakan. Ya. Satu lagi jemaah sekalian, hadis yang keempat. Hadis-hadis ini sebenarnya banyak, cuman kebanyakan mirip. Saya pilihkan empat hadis yang semuanya tadi cara ruqyahnya berbeda. Ya kan? Semua tadi cara ruqyahnya berbeda. Ini yang keempat. Dari sahabat yang mulia Uthman bin Abil As Al-Thaqafi radhiyallahu anhu. Hadis ini riwayat Muslim. Annahu syaka ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waja'an yajiduhu fi jasadihi mundu aslama. Bahwasanya beliau mengeluhkan sakit beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di badannya beliau rasakan setelah masuk Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Dhayyadaka 'ala alladhi ta'allama min jasadika." Letakkan tanganmu di tempat yang sakit, di tubuhmu yang sakit. "Waqul," dan ucapkanlah bismillah salasan. Bismillah tiga kali. "Waqul sab'a marratin." Kemudian baca tujuh kali "A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir." Nabi SAW mengajarkan sahabat ini meruqyah dirinya sendiri. Jadi empat hadis. Yang pertama, Nabi SAW meruqyah diri beliau sendiri dengan meniup ke tempat yang sakit, dan Aisyah gunakan tangan beliau untuk mengusap ke tempat yang sakit. Ini hadis pertama, hadis Bukhari dan Muslim. Hadis yang kedua, juga hadis Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW menggunakan telunjuknya, dibasahkan, diusapkan di tanah, lalu dibacakan ruqyah, lalu diusap di tempat yang sakit. Hadis yang ketiga, tanah bercampur air, dibacakan ruqyah, lalu disiramkan ke sahabat yang sakit, di bagian tubuhnya yang sakit. Hadis yang keempat, sahabat diajari cara meruqyah. Bagaimana caranya? Letakkan tanganmu di tempat yang sakit, lalu baca bismillah tiga kali, kemudian baca sebanyak tujuh kali "A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir." Aku berlindung kepada Allah dan dengan kekuasaannya dari keburukan yang aku dapatkan dan aku khawatirkan. Ini jemaah sekalian, empat hadis yang berbeda yang bisa saya kumpulkan. Banyak hadis yang lain tapi mirip-mirip dengan ini. Baik, sekarang kita lihat kesimpulan bagaimana ulama menjelaskan makna hadis-hadis tadi. Disebutkan dalam Fatwa Lajnah Daimah juz ke-1 halaman 88. Wahiya takunu bil qira'ah wan nafsi 'ala al marid. Ruqyah itu dengan membaca dan meniupkan kepada orang yang sakit. Jadi setelah dibaca, tiupkan kepada orang yang sakit. Sawa'un kana yarqi nafsahu aw yarqiyahu ghayruhu. Sama saja dia meruqyah sendiri atau orang lain meruqyah dia. Jadi jemaah sekalian, kalau ada orang meruqyah kita, tidak masalah. Yang masalah kita minta diruqyah. Kalau ada orang meruqyah kita, mau meruqyah kita tanpa kita meminta, boleh, tidak masalah. Bahkan kalau kita minta ruqyah bukan untuk diri kita, tapi untuk orang lain, juga tidak masalah. Misalkan ada orang butuh ruqyah, kita agak sibuk, kita minta tolong yang lain, tolong ruqyah dia. Ya. Wa minha qira'atul Qur'an fil ma' lil marid wa syurbuhu iyyahu. Dan juga dibolehkan membacakan Al-Qur'an di air lalu diberikan minum kepada orang sakit tersebut. Ini dari fatwa Lajnah Daimah. Dari fatwa Syekh Ibnu Baz rahimahullah, beliau berkata, "Farruqyatu takunu bil Qur'an." Dan ruqyah itu dengan membaca Al-Qur'an. "Wa bid'awat at-thayyibah 'ala mahallil 'alam." Dan juga doa-doa yang baik, yaitu doa-doa yang berdasarkan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacakan di tempat yang sakit. Jadi kita niatkan untuk membacakan di tempat yang sakit tersebut. Yanfuthu 'ala mahallil 'alam. Kemudian tiup di bagian yang sakit. Fi sadrihi aw ra'sihi aw yadihi aw rijlihi. Apakah di dadanya atau di kepalanya atau di tangannya atau di kakinya. Ini disebutkan dalam Fatwa Nurun Al-Darb juz pertama halaman 325. Masih di kitab yang sama di halaman 329 beliau berkata, "Ar-ruqyatu takunu 'alal marid bin nafsi 'alaihi." Ruqyah itu dengan cara membacakan di air dan meminumkan kepada orang yang sakit. Afwan, meniupkan terlebih dahulu. Kata beliau, ruqyah itu membacakan bagi mayit, bagi orang yang sakit, lalu ditiupkan. Wa takunu fi ma'in yashrabuhul marid aw yatarawwash bihi. Bisa juga dibacakan di air, kemudian dia minum dan dia mandi atau berwudu dengannya. Di kitab beliau yang lain, di Majmu' al-Fatawa juz 19 halaman 339, beliau berkata, "Wala haraj fil qira'ati fil ma' wa zaid fi ilajil marid wal mashur wal majnun." Dan tidak mengapa kita membacakan ruqyah di air atau di minyak seperti minyak zaitun dan lain-lain untuk mengobati orang sakit atau orang yang disihir atau orang gila, karena banyak orang gila disebabkan gangguan setan. Tetapi kata beliau, walakinnal qira'ata 'alal marid bin nafathi 'alaihi aula wa afdal wa akmal. Membaca ruqyah langsung kepada orang yang sakit kemudian ditiupkan kepadanya, itu lebih bagus, itu lebih baik, lebih afdal. Kenapa jemaah sekalian? Karena kebanyakan Nabi SAW melakukan seperti itu. Itu yang kebanyakan hadis-hadis yang berbicara tentang ruqyah beliau. Yang terakhir disebutkan dalam kitab Risalatus Syirki wa Madhahiruhu halaman 248 yang ditulis oleh Syekh Mubarak bin Muhammad Al-Mili Al-Jazairi, salah seorang ulama ahlu sunnah yang berasal dari Al-Jazair. Beliau berkata, wasifatul ruqyah an yaqra' al-qari'u ala mahallil alam au ala yadayhi lil mashi bihima. Cara meruqyah itu adalah seseorang membacakan ruqyah di atas bagian tubuh yang sakit, atau dia baca ke dua tangannya. Jadi bisa jadi kita baca menghadap ke tubuhnya yang sakit, atau kita baca kedua tangan kita, kemudian kita usapkan pada tempat yang sakit. Iya, ini khusus yang lawan, apa namanya, sesama jenis maksudnya. Kalau lawan jenis nggak boleh, cukup bacakan saja. Au fi ma'in wa nahwihi, atau dibacakan di air dan yang semisal dengan air yang cair sifatnya seperti minyak dan lain-lain. Wa yanfuthu athar al-qira'ah nafasan khalian minal bazaq. Kemudian setelah dibaca, meniup. Apakah meniup ke airnya atau ke tubuh orang yang sakit itu, atau ke tangan kita yang kita bacakan tadi sebelum diusap tadi. Jadi ditiup dulu. Dengan tiupan yang tidak mengandung ludah. Ya. Jadi bukan meludah, tapi meniup. Wa innama huwa nafsun ma'ahu balal minarik. Tapi hendaklah ada sedikit keluar ludah itu. Meniup dengan sedikit ludah, bukan meludah. Jadi ini yang dimaksud dengan meniup. Meniup dengan sedikit ludah, bukan meludah. Iya. Inilah jemaah sekalian, ringkas penjelasan para ulama cara meruqyah. Intinya adalah meruqyah itu mudah insyaallah taala. Wallahu a'lam. Kami dari sebuah komunitas ruqyah syariah. Tolong berikan nasihat kepada kami dan kepada seluruh peruqyah di Nusantara, Ustaz. Itu tadi dari awal sampai akhir nasihatnya. Ya. Kalau ada rekamannya, tolong sampaikan ke kawan-kawan tukang ruqyah. Pertanyaan yang semisal juga, ada dua pertanyaan sama nih tentang ruqyah, komunitas ruqyah. Yang kedua, saya dari komunitas ruqyah. Sebelum kami meruqyah, kami berikan nasihat masalah agama seperti tawakal kepada Allah, mengajarkan tauhid dan menjauhi syirik. Bagaimana menurut Ustaz? Dan komunitas kami tidak berbentuk klinik. Dan ruqyah ini kita gratiskan dan kita tidak ada level-levelan. Tujuan kita memberantas kesyirikan dan menegakkan tauhid. Jemaah sekalian, di samping nasihat yang sudah kita sampaikan dari awal tadi, maka mungkin kita tambahkan sedikit nasihat. Sebaiknya tidak usah membuat komunitas-komunitas ruqyah seperti itu. Saya tidak mengatakan itu haram, tapi mengkhawatirkan bisa menjerumuskan kita kepada yang haram. Karena ini fakta terjadi. Banyak komunitas-komunitas ruqyah itu, mereka kemudian sibuk dengan ruqyah, terlalu banyak aktivitas ruqyah, sampai melalaikan menuntut ilmu. Jadi itu akan menjadi jalan yang menjerumuskan kepada hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Ganti saja komunitas menuntut ilmu. Majelis ilmu. klub menuntut ilmu itu lebih bagus daripada komunitas rukiah, klub belajar. Ya. Klub belajar sudah jelas menuntut ilmu agama. Adapun bikin komunitas rukiah, saya pun belum tahu itu dilakukan oleh ulama ahlu sunnah atau tidak. Belum pernah kita dengarkan. Belum pernah kita dengarkan para ulama ahlu sunnah wal jamaah membuat komunitas-komunitas para tukang rukyah. Iya. Sepatutnya dihindari. Adapun cara merukyah seperti yang disebutkan oleh penanya, maka itu hal yang baik. Karena itu yang terpenting, menanamkan tauhid kepada orang yang dirukyah tersebut dan agar dia menjauhi kesyirikan. Iya. Apakah benar jika orang beriman dan bertakwa tidak diganggu setan? Surat An-Nahl 99. Bagaimana ciri orang beriman dan bertakwa dan bertawakal? Dan bagaimana cara membentengi diri dari gangguan setan? Benar. Kata Allah, innahu laysa lahu sultan 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Setan tidak punya kuasa terhadap orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Rabb mereka. Maksudnya apa? Allah akan senantiasa menolong orang-orang yang beriman dan bertawakal tersebut. Itu maknanya setan enggak punya kuasa karena Allah menolong mereka. Sama dengan keikhlasan. Ini amalan agung yang akan menjauhkan kita dari gangguan setan. Bahkan setan pun mengakui, La'ubuyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Sungguh benar-benar aku akan menyesatkan mereka kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Karena Allah menolong. Dan jemaah sekalian, ini semua amalan-amalan hati, tawakal dan ikhlas, amalan hati. Sebab hamba terlindungi dari gangguan setan dengan amalan-amalan hati yang baik. Iya. Pertanyaannya, bagaimana beriman dan bertakwa? Beriman adalah mengimani semua yang Allah wajibkan untuk diimani, seperti yang diimani oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Itulah artinya beriman. Dan yang terpenting untuk diimani adalah rukun iman yang 6. Dan yang lebih penting lagi, rukun iman yang pertama. Kalau begitu, apa yang harus kita imani? Semua ajaran Islam. Itu adalah cakupan keimanan. Semua ajaran Islam tercakup dalam keimanan. Makanya Ahlus Sunnah mengatakan, al-imanu qawlun wa amalun. Atau al-imanu, iman itu adalah keyakinan hati, ucapan lisan, dan amalan dengan anggota tubuh. Berarti semua ajaran Islam. Semua ajaran Islam wajib kita imani. Seperti yang diimani oleh Nabi dan para sahabat. Kemudian hindari pembatal-pembatalnya. Apa pembatalnya? Kesyirikan dan kekufuran. Karena kalau orang melakukan syirik dan kufur, imannya batal. Dia bukan lagi orang yang beriman. Apa yang dimaksud dengan tawakal? Tawakal itu adalah bergantung hati hanya kepada Allah, disertai dengan keyakinan yang kuat dan prasangka baik Allah akan menolong kita. Itu namanya tawakal. InsyaAllah ada bab khusus tentang tawakal di dalam kitab ini. Baik. Mohon untuk dijawab Ustaz, bagi anak ini penting. Maaf keluar dari tema. Saya pelajar SMA, ketika di sekolah saya menolak untuk berjabat tangan dengan guru yang bukan mahram. Lalu ada guru yang tersinggung. Karena ketika saya bertemu dia, ditunggu teman-teman saya salim dan saya malah keluar buru-buru. Naik. saya dinasihati wali kelas untuk minta maaf pada dia, apakah saya harus minta maaf? Iya. Tidak apa-apa minta maaf dan sampaikan alasannya. Minta maaf dan minta uzur. Sampaikan alasannya. Beliau marah karena belum tahu saja. Seorang guru, kalau dia tahu muridnya melakukan yang sebenarnya, tentu dia akan senang. Sampaikan. Persiapkan dulu hadisnya. Hafalkan hadisnya. Hadis Ma'kil bin Yasar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La an yut'ana fi ra'si ahadikum bimikhyatin min hadid khairun lahu min an yamassam ra'atan la tahillu lah." Ditusuk kepala salah seorang dari kalian dengan jarum besi itu lebih baik daripada dia menyentuh wanita yang bukan mahramnya atau yang tidak halal baginya. Sampaikan hadisnya. Ini hukumnya haram, jadi saya tidak melakukan, mohon maaf. Sudah disampaikan, beliau sudah paham, masih juga marah, tidak apa-apa. Kita sabar menghadapinya dan tetap konsisten dengan ajaran Islam. Seluruh manusia marah kepada kita sekalipun, itu enggak ada pengaruh apa-apa, enggak ada bahaya apa-apa. Asal jangan Allah marah kepada kita. Karena kita punya dua pilihan. Dia senang kepada kita, tapi Allah marah. Dia marah, tapi Allah ridho kepada kita. Tentu ridho Allah itulah yang harus kita dahulukan daripada keridhaan manusia. Ana sering membacakan Al-Fatihah, lalu ditiupkan di tangan 3 kali, lalu diusapkan ke bagian yang sakit, istri dan anak, maka hilang rasa sakitnya. Pertanyaan, apakah cara tersebut dibenarkan dalam syariat? Lalu bagaimana yang dibenarkan? Benar. Persis seperti yang kita jelaskan tadi. Baca Al-Fatihah lalu ditiup di tangan. Ya. Kemudian diusapkan ke bagian yang sakit. Itu sudah benar, masya Allah. Barakallahu fiik. Semoga kita semua yang hadir di majelis ilmu ini berada dalam lindungan Allah. Amin. Kondisi tubuh saya bermasalah secara medis dan non medis. Didiagnosa sakit. Untuk non medis saya berobat dengan diruqyah. Dan selalu apa ini? Ruqyah syar'iyah. Sampai batas mana diruqyah bisa selalu melakukan. Karena ada hadis yang mengatakan tertundanya masuk surga karena hisab bagi mereka yang minta diruqyah. Apa yang harus saya lakukan dalam menyikapi kondisi saya? Pertama, ruqyah diri sendiri. Yang kedua, kalau ada orang meruqyah kita, silahkan, boleh. Keluarga kita, istri kita meruqyah kita, tidak dianjurkan kita tolak. Kita terima, asalkan dia meruqyah sesuai syariat. Dan hendaklah tetap jangan minta ruqyah. Makanya balasannya besar, karena memang susah, perlu perjuangan. Oleh karena itu balasannya di akhirat itu besar, bukan hanya masuk surga, tapi masuk surga tanpa hisab sebagai balasan atas kesabaran dan tawakal mereka ketika di dunia. Iya. Saya pernah melihat di TV tentang acara ruqyah. Di sana ada seorang perukiah yang merukiah dan berbicara dengan jin yang merasuki pasien. Apakah seperti itu sesuai syar'i? Bolehkah laki-laki merukiah perempuan bukan mahram? Pertama, para ulama menjelaskan berbicara dengan jin itu boleh sebatas keperluan menasehatinya. Enggak usah tanya tinggal di mana, alamat di mana, enggak usah diperpanjang. Sebatas menasehatinya untuk masuk Islam, mentauhidkan Allah, meninggalkan syirik. Dan jangan mengganggu orang ini. Sampaikan kepadanya, kamu sudah berbuat zalim mengganggu orang ini. Jadi enggak usah bicara panjang lebar. Dan yang paling tercela, kalau kita bertanya tentang hal yang gaib kepada jin. Ini syirik kita. Kalau nanya-nanya hal yang gaib. Iya. Dan yang berbahaya juga berbicara tentang siapa yang nyuruh dia. Hati-hati. Ini termasuk tipuan setan untuk membuat kita bertengkar. Dia ngaku saya disuruh sama fulan. Itu enggak boleh dipercaya. Dia fasik. Berita fasik enggak boleh dipercaya. Iya. Jangan dipercaya. Kalau dia mengatakan saya disuruh oleh fulan. Iya. Boleh laki-laki meruqyah perempuan dengan syarat-syarat itu tadi. Harus dengan mahramnya dan tidak boleh dipegang-pegang. Ada sebagian orang yang menyuruh untuk meninggalkan atau menolak ruqyah syariah. Ini kafir jemaah sekalian. Menolak ruqyah syariah kafir. Iya. Kita lihat nih pertanyaannya. Ada sebagian orang yang menyuruh untuk meninggalkan atau menolak ruqyah syariah. Disebabkan nanti khawatir tidak akan masuk surga tanpa hisab. Atau tidak termasuk 70 ribu golongan orang yang masuk surga tanpa hisab. Bagaimana dalam menyikapi hal ini? Ini salah paham. Maksudnya yang terlarang itu adalah minta diruqyah. Adapun meruqyah orang itu amal soleh. Kita ditawari ruqyah tanpa kita meminta, boleh. Nabi SAW diruqyah oleh Aisyah. Bahkan kita minta ruqyah bukan untuk diri kita, tapi untuk orang lain juga tidak terlarang. Jadi ini hati-hati. Menolak ruqyah syariah, menolak syariat, ini kufur. Iya. Apa perbedaannya orang yang pergi ke peruqyah dan orang yang pergi ke dokter? Apakah sama-sama mengurangi ketawakalan kita kepada Allah? Perbedaan yang pertama, Rasulullah SAW telah berbicara tentang larangan minta ruqyah. Dan beliau tidak melarang minta pengobatan dokter. Perbedaan yang kedua, pengobatan dokter itu zahir. Jelas, terlihat hubungan sebab dan akibatnya zahir, jelas. Beda dengan pengobatan ruqyah. Dia sifatnya batin. Jadi efek menjerumuskan pada hilangnya tawakal lebih besar pada ruqyah dibandingkan dokter. Iya. Itu bedanya. Walaupun kalau seandainya seseorang tawakalnya kepada dokter juga syirik. Namun itu syirik kecil selama dia percaya Allah yang menyembuhkan. Tapi kalau dia meyakini yang menyembuhkan adalah dokternya, bukan Allah, tentu itu syirik besar. Iya. Saya baru hijrah, saya ingin mentauhidkan Allah dan akidah yang benar menurut Allah dan Rasulnya. Dan saya yang baru hijrah untuk belajar dasar mulai dari apa Ustaz? Karena masa lalu sering terbayang-bayang Ustaz. Saya minta doanya Ustaz agar Allah Subhanahu wa taala menerima taubat saya. Ya. Kita doakan saudara kita dan kita semuanya diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan ini sudah saya jawab kemarin ya. Kemarin sudah kita sebutkan orang yang baru hijrah, lima hal yang harus dia pelajari. Pertama sekali, ini yang pertama dia lakukan, mendalami ilmu. Ilmu yang mana? Lima ilmu. Yang pertama ilmu tauhid. Kemudian ilmu akidah secara lebih luas. Akidah tauhid terlebih dahulu. Akidah tauhid terlebih dahulu. Pelajari kitab Thalathatul Usul. Kemudian kitab tauhid. Kemudian kitab yang lebih tinggi lagi seperti al-aqidah al-wasitiyah atau aqidah tahawiyah. Ya. Yang kedua, ibadah yang kita lakukan sehari-hari. Fikih ibadah yang kita lakukan sehari-hari. Cara wudu yang benar, cara salat yang benar, nanti mau masuk Ramadan, bagaimana hukum-hukum puasa? Mau pergi haji umrah, pelajari manasiknya. Yang pedagang, pelajari aturan-aturan syariat perdagangan. Yang mau nikah, pelajari. Yang mau nikah lagi, juga pelajari. Ilmunya agak beda sedikit ya. Harus ada ilmu siap-siap tidur di masjid. Ya. Pelajari ilmunya yang akan kita amalkan. Ini yang kedua. Fikih amalan yang kita lakukan sehari-hari. Terus mendalam dan mendalami. Yang ketiga terkait dengan adab dan akhlak. Ini yang harus juga dipelajari. Di antara buku terbaik adalah kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari. Ini luar biasa, buku adab dan akhlak. Begitu pula Riyadus Salihin karya Imam Nawawi. Yang keempat, bahasa Arab. Mulai belajar bahasa Arab, mendalami bahasa Arab. Jangan sampai 5 tahun kita ngaji hanya nguping terus, enggak paham-paham bahasa Arab. Harus sudah pegang kitab bahasa Arab, mendalami bahasa Arab. Iya. Mulai dari yang ringan tapi serius. Yang kelima, mulai menghafal Al-Qur'an. Sebelum menghafal tentunya tahsin dulu. Perbaiki bacaannya, tajwidnya, makharijul hurufnya. Kalau sudah bagus, mulai menghafal. Jangan langsung menghafal kalau belum bagus bacaannya. Khawatirnya dihafal salah baca. Mau dirubah udah susah. Jadi perbaiki dulu bacaannya, baru mulai menghafal surat-surat pendek. Terus mudah-mudahan selesai 30 juz insyaallah taala. Jadi ini 5 yang harus dipelajari orang yang baru hijrah. Ini yang pertama, terkait dengan ilmu. Yang kedua, harus ada tekad yang kuat dan perjuangan. Karena sudah Allah tetapkan di jalan ini ada setan, baik setan manusia dan jin, maka harus berjuang. Yang ketiga, jaga keikhlasan. Itu yang terpenting dalam berhijrah. Ikhlas karena Allah, bukan ikut tren saja, bukan ikut-ikutan kawan. Ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang berikutnya, hati-hati pergaulan. Jangan salah milih guru, jangan salah milih kawan. Banyak orang tersesat, kita dengarkan berita, begitu senangnya kita dengarkan dia hijrah. Ternyata dia masih bergaul bebas. Akhirnya dia kembali tersesat. Dulu maksiat, sekarang bid'ah. Bisa jadi sekarang lebih parah. Bisa jadi. Mungkin saja sekarang dia lebih parah dibandingkan maksiatnya dulu. Dulu sadar salah, sekarang salah enggak sadar. Merasa benar. Setan lebih senang orang berbuat bid'ah daripada orang berbuat maksiat, karena enggak mau sadar dirinya salah. Yang kelima jemaah sekalian, banyak-banyak berdoa, mohon pertolongan kepada Allah agar hijrah kita insyaallah berakhir indah di surga. Alhamdulillah keluarga ayah, bunda, nenek serta kakak dan adik saya telah mengenal sunnah. Saat ini saya sedang menjalankan pendidikan S1 manajemen. Dalam menjalankan pendidikan ini ada mata kuliah yang mengharuskan membuat acara, yang pasti di dalamnya ada musiknya. Lalu ada kerja kelompok, di mana dalam kelompok ini pasti bercampur baur, yang pasti sulit dihindari. Saat keluhan ini saya sampaikan kepada kedua orang tua saya. Orang tua saya memberi kebebasan untuk melanjutkan S1 atau tidak. Mungkin penggantinya saya berinisiatif ikut sekolah muamalah Ustadz Erwan di Tirmizi dan les bahasa Arab. Saya sudah istikharah tapi masih takut salah mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan S1. Mohon nasihatnya Ustadz. Bismillah, tinggalkan yang maksiat dan pindah ke tempat sekolah yang sesuai syariat. Jangan ragu. Jangan ragu. Ini sudah hal yang sangat baik, apalagi orang tua mendukung, alhamdulillah. Iya. Tapi kalau yang bertanya ini perempuan, ada yang mau lamar segera nikah. Iya. Itu lebih bagus lagi. Dan menikah tidak menghalangi seseorang untuk belajar. Bismillah. Pindah ke tempat sekolah yang lebih bagus, yang sesuai syariat. Kalau bisa masuk Libya, lebih bagus lagi. Atau masuk di STD Imam Syafi'i, lebih bagus lagi. Kalau bisa lanjut ke Madinah, lebih bagus lagi. Iya. Subhanallah, masih banyak pertanyaan nih. InsyaAllah kita pending sampai pertemuan yang akan datang.